persis 5 tahun, tahun 66 itu selesai. Jadi kalau saya selesai tahun 65, berarti saya harus saya mengalami peristiwa itu kan. Tapi karena saya belum selesai, memang menurut rencana memang 5 tahun kan. Jadi saya persis selesai tahun 66. Artinya saya pada waktu itu pada saat waktu saya harus siap kembali ke tanah air, ya saya seperti juga mahasiswa lain yang nggak bisa kembali. Nah, karena itu kalau ditanya kepada saya bagaimana perasaan saya pada waktu itu pertanyaan Bung Ina. Ya, pertama-tama saya merasa bahwa saya akan kehilangan banyak.